dari Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Taala perintahkan untuk menjaga makanan yang dimakannya dari yang baik-baik. Rasulullah SAW disuruh Allah Subhanahu wa Taala kepada Rasul-Rasul yang lainnya, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu salihan inni bima ta'maluna alim. Kata Allah Subhanahu wa Taala dalam ayat yang ke-51 dalam surat Al-Mu'minun, menyuruh para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu min thayyibil rizqi halal, makanlah kalian dari rizki yang halal, dari rizki yang baik lagi halal. Ini para rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk senantiasa menjaga apa yang dimakannya dari makanan-makanan yang baik lagi halal. Wa'malu a'mala shalihah, dan dapat kalian beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Inni bima ta'maluna 'alim. Kata Allah Subhanahu wa Taala, sesungguhnya aku adalah Zat yang Maha tahu apa yang kalian lakukan. La yaqwa 'alayya shay'un min a'malikum. Tidak ada sedikit pun yang samar dari amalan-amalan yang kalian lakukan atas diriku. Di dalam tafsir disebutkan al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam ayat ini adalah umum untuk para rasul alaihi salam, juga untuk yang mengikuti mereka. Dan ayat ini adalah dalil bahwasanya memakan makanan yang halal akan membantu seseorang untuk melakukan amalan-amalan yang soleh, dan memberitahukan juga bahwasanya memakan makanan yang haram itu mempunyai akibat yang sangat fatal bagi kebaikan seseorang, dimulai dengan rusaknya hati, ya. Ini bahayanya, dan di antara bahaya yang lainnya adalah akan ditolaknya doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa Taala sebabnya dia memakan makanan yang diharamkan. Juga Allah Subhanahu wa Taala dalam ayat 172 dalam surat Al-Baqarah menyeru orang-orang beriman secara umum. Dalam ayat itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Taala dan Rasul-Nya, membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan syariat-syariatnya, dapat kalian makan dari rezeki yang telah kami berikan, rezeki yang baik dari Allah. Wasyukuru billah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan menggunakan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Taala berikan itu dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kau memang betul hanya kepada Allah kau beribadah. Fa aqul kalam sababul salam qalbi. Maka dengan demikian jelas bahwasanya memakan makanan yang halal ini adalah salah satu sebab di antara terjadinya hati. Wa aqul haram sebabul ifsad qalbi wa 'amal. Dan memakan makanan yang haram juga adalah salah satu di antara sebab yang akan mengakibatkan rusaknya hati dan butanya hati. Dia tidak bisa melihat yang ma'ruf, dia juga tidak bisa memahami al-haq, tidak bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari yang sudah terjadi dari umat-umat yang telah berlalu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Ta'ala menyebutkan yang lainnya, bahwasanya di antara hal yang akan menjaga hati itu agar senantiasa baik, yakni al-ikhlas min dzikrillah subhanahu wa ta'ala, yakni banyak berzikir. Dan ini adalah tentunya hal yang sudah pasti akan menjadi sebab hidupnya hati seseorang. Nah, sebagaimana kebalikannya, al-ghaflah an dzikrillah ini yusabbibu fasada al-qalb. Kalau kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sebab yang akan mendatangkan rusaknya hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala dzikrillah tatma'innu qulubuhum." Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah. Allah akan menuntun seseorang, yakni orang-orang yang beriman kepada jalan yang baik, dan orang-orang yang hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dzikrillah tatma'innu qulubuhum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia bahwasanya zikrullah adalah sebuah amalan yang akan menyebabkan hati seseorang akan menjadi tenang. Falqan yamra wa yamut. Berarti dengan demikian bahwasanya hati itu ya, yang dimiliki oleh kita sebagai manusia akan mengalami sakit, bahkan ia akan mengalami kematian. Kalau tidak sakit atau kalau tidak mati, ini kematian. Sakit hatinya, sakit. Apakah sakit yang memang berkenaan dengan orang-orang yang sakit hati mulanya? Ya. Sakit hati karena ketersinggungan misalnya, sakit hati karena sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, meningkat, muncul penyakit-penyakit yang lain sampai merambat kepada hal-hal yang berbeda dengan agama. Wallahualam. Ya Allah. Hati itu sakit, saya ada yang sakit mungkin ya. Tetapi kalau misalkan orang yang punya hati itu dia lembut, ya, dia sabar dalam mengobatinya, maka tentunya hati itu akan sembuh. Tetapi kalau dia biarkan hati itu seperti itu, ya, dia tidak menyadari bahwa kalau hatinya sakit, maka akan bertambahlah penyakitnya itu sampai hatinya mati. Allah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah, "Fi qulubihim marad, fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakfurun." Jika menceritakan orang-orang munafik, Allah menceritakan bahwasanya hati mereka itu sakit, Allah tambah sakitnya, dan akhirnya mereka mendapatkan azab yang pedih disebabkan mereka mendustakan apa yang mereka terima dari Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud dengan sakit di sini kata saya adalah sakit yang sifatnya ma'nawi, bukan sakit jantung, sakit hati yang seperti kita lihat di rumah sakit-rumah sakit ya, dari pasien-pasien yang sedang dirawat oleh dokter-dokter yang berpengalaman dalam hal ini ya, tapi yang dimaksud adalah hal ma'nawi. Fa'ala insan an yahtaniya bi qalbihi li salahihi, maka dalam seseorang senantiasa terus memperhatikan kesehatan hatinya, wa yas'a fi salahihi, dan terus berusaha untuk menjaga hati itu tetap dalam keadaan sehat. Fa idza badalta asbab as-salah fa inna Allah yusyibu qalbak, apabila engkau terus berusaha untuk mengerahkan kemampuan melakukan sebab-sebab kebaikan hati ini, maka Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk menjadikan hati ini baik, hati ini sehat, hati ini lurus, hati ini semangat dari berbagai macam hal yang merusaknya. Kita berdarah sebab berbaca ayat Allah yang disebutkan, tetapi kalau sekiranya kita sadar atau tidak sadar melakukan sebab-sebab yang akan menyebabkan rusaknya hati, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan apa yang dia lakukan. Terhadap hadis ini, kesimpulan dari hadis ini adalah hadis yang luar biasa, kandungan maknanya berbeda, dan ini termasuk hadis-hadis yang ditulis dalam hadis Al-Arba'ah An-Nawawiyah yang disyarah di bawah Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab yang sangat bagus, kitab yang luar biasa isinya mengandung ilmu yang banyak, maka selayaknya seorang thalib ilmi dia banyak membaca kitab tersebut. Yang kita melihat Ibnu Rajab yang menjelaskan 40 hadis tersebut dan di antaranya hadis ini, karena dalam hadis atau dalam kitab tersebut kata Syekh Abdullah Ta'ala dari Nabi Ibnu Rajab Rahimahullah Ta'ala menyimpan berbagai macam jenis banyak hikmah-hikmah yang terkandung dalam hadis-hadis tadi yang berkaitan dengan fikih atau berkaitan dengan ilmu. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari Abu Hurairah. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam bab al-Sunnah wal Wara' beliau mengatakan wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kata beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkata fa'isa 'adad ad-dinar wal dirham wal qatifa in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Fa'isa 'adad ad-dinar wal dirham wal qatifa in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. أخرجه البخاري. الشيخ حفظه الله تعالى دراسة شرحه اللي هو نتكلم هذا الحديث في طالب الدنيا. حديث إيه سنين من شريكة تطلع تشارك إياه أنبيسي تهدى الدنيا الذي يدخل الدنيا فقط ولا يدخل الآخرة. يعني أولاً يعني ترجعانه melulu dalam urusan-urusan dunia, dia sibuk dengan dunia. Jam 4 dia sudah bangun siap-siapnya untuk mengejar dunia yang sudah direncanakan. Pulang yang sudah direncanakan pun jam 10 dia baru bisa pulang malam. Selesai dari pekerjaannya sampai rumah mungkin 11-12. Dia rencanakan tidur untuk bangun kembali jam 4. Nah, itu untuk urusan-urusan dunia saja, walau yang berulang terjadi. Ini kita akan tahu tentang orang yang kotor ibunya seperti ini. Wa inna ma'ud dunya. Jadi yang ada pada pikirannya itu dunia dan dunia. Walau yang hukum amalami, dia tidak memberikan urusan-urusan agama. Dia tidak memberikan perkara-perkara yang dia bawa ke akhirat kelak. Wainama yahumu amrul dunya, tetapi yang menjadi urusannya adalah dunia. Bulan Desember nanti saya akan nikah. Uang belum terkumpul sepeser pun. Wah, rencananya kerja 3 bulan lagi. Bagaimana saya akan mendapatkan uang sebesar 10 juta minimal supaya bisa mengadakan resepsi yang diinginkan oleh calonnya di sana. Nah, atau perkara-perkara yang lain. Orang yang seperti ini yang terus-menerus berusaha dalam urusan-urusan dunia seperti kematia sehingga dunia rodiyah adillah. Kalau ternyata dia beri bagian dari dunia tersebut, maka dia rido kepada Allah, dia rido juga kepada manusia, dia baik-baik kepada Allah. Sangkaannya, kemudian perilakunya dengan manusia itu masya Allah ya sumringah. Kalau memang dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari rencana-rencana yang dia sudah planning. Nah, wa illam yu'ta, tetapi kalau misalkan ternyata apa yang sudah diplanning yang tidak jadi, berangkat hari ini harusnya dapat sekian, tidak mendapatkannya. Wa illam yu'ta Allah, dia marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yasqutu 'ala an-nas, bahkan dia pun memperlihatkan sikap yang tidak baik kepada manusia. Ya. Artinya wajahnya semrawut. Ya. Tidak bisa dia memberikan senyuman-senyuman yang akrab kepada mereka, karena apa yang diinginkan yang tidak dia dapatkan. Hada dinuhu, inilah agama orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW wa ala alihi wa sallam. Dalam Islam. Ya. Ini yang jadi agamanya. Kata Rasulullah SAW, dari sahabat dinah, amal dinah, wal dirham wal dhimah. Dari sahabat ini adalah halal. Celaka, celaka hamba dinah, celakalah hamba dirham. Celakalah hamba-hamba yang menuhankan dunia. Itu adalah dia yang mengkot dan yang terhadap makna halal atau as-subut. Dalam Al-Quran disebutkan walladzina kafaru fata'zan lahum. Fata'zan lahum. Ta'zan ta'zaya. Ta'zaya ta'zan. Ta'zan. Walladzina kafaru dalam Al-Quran ta'zan lahum. Semaka mereka. Binasalah mereka. Ini adalah doa kecelakaan untuk orang-orang kafir, juga doa kecelakaan untuk abdul dinar buat tidak mau orang meninggal yang senang memakai pakaian-pakaian yang mewah ya, dari sutra. Lima dasar muadzin. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengistilahkannya dengan abdul dalam hadis tersebut? Kata Syekh Hamdallahu Ta'ala, "Li'annahu 'allaqa qalban biha." Karena hatinya terpaut terus kepada dunia. Ya. Sampai terbawa mimpi. Ya. Baru saja pulang mau tidur masih memikirkan untuk besok seperti apa rencana yang akan dia jalankan. Sampai terbawa mimpi. Ya, sampai terbangun dengan mimpi tersebut sehingga dia kurang hidup. Ya, mengejar waktu untuk perkara-perkara yang seperti ini. Ini menandakan adanya keangkuhan betulnya, adanya keterkaitan hati dia pada dunia. Fasorkana ya Rabbuhu. Maka seolah-olah jadilah dunia itu ya, harta-harta yang dia sedang bayangkan itu seperti Rabbnya. Ya. Dia terus ingat yang harusnya zikrullah, ingat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia terus mengaitkan hatinya kepada dunia, fasara mustabdan kana, sehingga dia menjadi orang yang berbudak dengan dunia. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, "Ata'atullah wa'i'i fastabdan," ketika aku mentaati ambisiku dalam urusan-urusan dunia, ketamakanku, keragusanku, keinginan-keinginan yang tinggi dalam hatiku terhadap dunia, fastabdan, sehingga ternyata kenyataannya dunia itu malah menjadikan aku sebagai hambanya. Dia tidak berdaya di hadapan dunia. Apapun yang diinginkan oleh dunia, dia harus melakukan apa yang dia hadapi. Walau aku qana'tu labuddu ghurran, seandainya adanya aku ini qana'. Cukup dengan apa yang Allah berikan kepadaku, maka pastilah aku menjadi orang yang merdeka, tidak diperbudak oleh dunia. Fahal rajul hakul dunia. Maka rajul yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, yang menjadi fokusnya, yang menjadi ambisinya adalah dunia. Itu artinya radhiya wala waratna. Kalau diberikan bagian dari dunia, masya Allah, dia kelihatan baik, dia kelihatan seperti orang yang masya Allah banyak menyanjung orang-orang yang ditemuinya. Wa inna bi Allah fa inna hu yasbar wa yadhur. Tetapi kalau tidak diberi khusus, sudah. Ya. Ketika ketemu tidak memperlihatkan wajah yang segar, ya. Khusus, ya. Wajahnya sudah tidak terlihat sebagai orang yang manusia lagi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menasihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan tentang sifatnya orang-orang yang munafik, di mana mereka telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Wa minhum man yalbisuka bisadaqah." Di antara mereka yang disahabat yang di antara orang-orang yang bersama Rasulullah SAW, ya, di antara yang ada sahabat, ada juga orang-orang yang pura-pura sebagai orang yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi membagi-bagikan sedekah dan mereka tidak terbagi atau mereka tidak kebagian sesuai dengan keinginannya, mereka mencibir Rasulullah SAW alaihi wasallam. Baikun aku minha rawu baikun aku mokaw minha idha lukis mokaw. Kalau kebagian Allah, baiknya kelihatan kepada Rasulullah SAW, baiknya kelihatan kepada sahabat-sahabat yang lain, seperti orang yang ramah, orang yang baik. Tapi kalau tidak kebagian, mereka mendekatkan kemarahannya. Padahal Allah SWT jadi rito tidak itu berkaitan dengan harta. Nah, Allah dia berwaris wakil ma'ah adalah ingat berkesir bahwasannya jika ada produktif yang seperti ini asalnya adalah sifat-sifat menang. Sifat-sifat menang. Sementara Allah menceritakan hal ini agar tidak, nah, hal tersebut tidak ada pada seorang mukmin yang sedang berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana pengikut-pengikut yang lain yang dulu dan pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sifat yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari orang-orang munafik dan hamba-hamba dunia binar dan jahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan dalam ayat yang lain, walau annahum ra'u ma ataahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raji'un. Kalau seandainya yakni mereka yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Nabi kepada mereka juga yang telah diberikan oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka mengatakan hasbunallah sayu'tina Allah min fadlihi, cukup bagi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kami. Seandainya mereka melakukan hal ini, lakukan apa yang lalu. Ini tentunya adalah yang terbaik untuk mereka. Bahada, maka kata Syekh, ini semuanya penjelasannya dalam beliau paparkan berkenaan dengan hadis Abu Hurairah tadi, bihi dan mutfa'at di dunia. Hadis ini mengandung pengertian bahwasanya ada celaan terhadap orang-orang yang ambisi terhadap dunia. Apa yang menjadi keinginan tertingginya itu adalah dunia. Wahdat insan juga hadis ini mengingatkan bahwasanya seseorang lain yang ambil bahu atau terbaru lindur dia tidak boleh dia rido dan tidaknya itu didasarkan kepada dunia. Wa inna ma yaj'alu ghadabahu wa ridahu li dinihi wa lillahi azza wa jalla. Tapi dia harus menjadikan atau melandaskan marah dan ridhonya itu adalah karena agamanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ada urusan-urusan dunia itu tidak minha syai'an akhadahu wa inna min ahta minha syai'an fa innahu yasuru kasbi Allah sayutihi Allah min fadli. Ada masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia, apabila memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya dari bagian dunia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambil. Karena itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Tapi kalau tidak, ternyata dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, yang Allah katakan maka subhanallahu sayyidina Allahu min fadli, cukuplah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan memberikan kepadaku bagian dari kebaikan-kebaikan yang Allah memiliki. Khawatir rahimani wa rahimahumullah. Rasulullah SAW bersama beliau oleh beberapa orang yang bermacam-macam. Di antaranya ada orang-orang yang berpura-pura dalam keadaan beriman, ada pula orang-orang yang memang mereka adalah termasuk khiyarus sahabat, sahabat beliau yang memang pilihan. Ketika Nabi SAW memberikan harta, apakah harta sedekah ataukah harta yang berkaitan dengan pangkasan perang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan orang-orang yang lemah iman. Ini adalah rangka tadi berburu supaya mereka lunak hati, terutama orang-orang munafik yang sudah ada keberpura-puraan waktu itu masuk Islam. Barangkali mereka memang mau betul-betul untuk masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang tidak memberikan sedikit pun kepada sahabat, kepada orang-orang pilihan dari kalangan sahabat ini. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada mereka agama, percayakan kepada mereka agamanya. Lianahu la yatawuna ila la yu'tuni imani. Karena para sahabat, orang-orang pilihan Nabi, pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menyertai ini, mereka tentunya tidak akan marah apabila mereka tidak kesepian, ya, dikarenakan kuatnya iman mereka. Dan untuk orang-orang yang lemah imannya, maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam khawatir mereka akan berbalik, ya, karena masih lemah imannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam memberikan pemberiannya dengan menyebutkan kepada mereka dalam rangka ta'alluq lahu, supaya mereka terlunakkan hatinya, kemudian benar-benar mau untuk menerima apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa hadza, maka kaitannya dengan bab suhu wal bar, dalam hadis ini mengajarkan tentang bar. Dalam hadis ini mengajarkan kata Syekh ini mengajarkan tentang sikap warak yang harus dimiliki oleh seorang seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna 'ala al-insan an la yu'alliqa nafsahu bil dunya, dan dalam seorang tidak, ya, menggantungkan dirinya kepada dunia, tidak melandaskan marah dan dosanya itu untuk dunia, tetapi dia betul-betul senantiasa mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau Allah memberikan bagian dari dunia yang halal, kemudian dia tidak mencari-cari yang lain, tidak melihat-lihat yang lain, tidak melihat-lihat yang lebihnya, tetapi dia mencukupkan diri dengan apa yang, nah, ya Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak meminta-minta kepada yang lain. Fa innahu ya'tuhu wa yastahiihi 'ala ta'atillah, tetapi dia ambil apa yang telah dia usahakan itu, kemudian Allah berikan dari hasil usahanya, dan dia gunakan untuk menjadi wasilah dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berdagang misalnya, alhamdulillah ternyata pas buka PO 4 tahun atau apa ternyata habis, ya, dia sedia kami 10 yang pesan 12, atau apa kamu aman aku ini 12 tidak cukup, ya, ada pesannya 10, ada untung sebetulnya, ya. Tetapi kalau misalkan hal itu kemudian dia masih tidak tolak, dia masih mencari-cari yang lain, dia tidak mengambilnya dan tidak digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ya, banyak antaranya, misalnya keuntungan-keuntungan tersebut dia betul-betul alokasikan untuk anak yang sedang belajar, ya, jangan sampai ditagih-tagih belajar jauh, ya, diingatkan dia dalam alokasi saya sendiri, ya, ini masih ada kos-kos yang belum saya inginkan, ya, dan apa-apa sebelumnya wajar hanya untuk mengingatkan kewajiban aku misalkan terhadap anak-anak yang belajar di sini. Hukuman dari isi nanti 10 ayam. Ya dengan apa saya 5 kilo? Tergantung 5 kilo. Itu deh kesabaran itu. Diminta terusik berbisa isi, diminta yang seharusnya gak punya. Nah ini dia tidak lakukan atau tidak menggunakan hasil-hasil usahanya yang Allah berikan sebagai rezeki dia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak diberikan, ya, ya, ada alasan untuk mengatakan ini dan ini. Nah, tetapi orang-orang yang memiliki sifat waraq, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya, wa tawakkaluhu 'alallah. Dia mencukupkan diri dengan agama yang dia miliki dan dia tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar peluang-peluang kepada yang lain. Nah, ada satu bedanya ahli dunia wa ahli din. Inilah bedanya antara ahli dunia, orang yang ahli dunia, ambisinya dunia, dengan orang-orang yang punya keinginan tinggi untuk urusan-urusan agama ini. Qul din wa rahmatullahi wa rahmatullah. Jadi hadis ini ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah hadis yang menunjukkan untuk memiliki sifat wara. Juga hadis yang memberikan kita untuk tidak mengalihkan hati-hati kita kepada dunia dan kesamaan, atau kita tidak memiliki ambisi yang tinggi kepada dunia. Berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW pernah memberikan pelajaran kepada para sahabat radhiyallahu anhu yang bersamanya. Sering Rasulullah SAW berjalan dengan sahabat ke pasar atau berjalan dalam rangka safar misalnya. Suatu hari diceritakan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, "Mara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi syafi mayyitan." Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lewat kepada seekor bangkai kambing. Syafi mayyitan, kambing yang sudah terbengkak jadi bangkai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, "Qad al-qaha ahluha." Apa? Kami ini sudah dibuang oleh yang mempunyainya. Fakawal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi." Mengingatkan para sahabat tentang dunia, Nabi mengatakan, "Demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la dunya ahwal min hadha ala ahlina." Sungguh dunia, dunia yang dalam segala bentuknya, istri antum yang paling cantik misalnya, anak antum yang paling kasih, yang paling ganteng, yang paling pintar, harta yang paling disukai, mobil yang paling digemari, apapun yang sangat disukai, dunia tidak intinya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dan dunia ahwan Allah." Dunia yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, namun Allah tidak memberikan itu sedikit pun. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dan ahwan Allah." Lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang telah diberikan kepada dunia tersebut. Nah, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Al-Bustawri Ibn Syaddad Al-Bihri radhiyallahu anhu, kata beliau, "Kuntu ma'a Rabbi alladziina waqafu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'ala sahratin hayyatin." Aku dulu pernah bareng dengan para sahabat tadi yang sedang berdiri di hadapan bangkai kami, anak kami yang sudah mati jadi bangkai. Nah, kemudian ketika berdiri seperti itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat yang berdiri bersama beliau, "Adalah mengenai kalian ini bangkai kami yang hana, yang sudah tidak ada lagi." Sudah membuangnya, jadi hina al-qaha ketika dia lempar ini berarti sudah tidak ada lagi. Kami yakin seperti ini, kata para sahabat radhiyallahu anhum, "Min hawani al-qaha ya Rasulullah." Karena sudah tidak ada lagi, kami dia dibuang oleh Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya ahwan 'ala Allahi min hadhihi." Dunia itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih hina dari ini, lebih hina dari bangkai yang sudah dibuang oleh yang punya, yang sudah tidak ada nilai yang sedikit pun. Untuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia tersebut, maka ini adalah isyarat yang memperingatkan manusia atau khususnya seorang muslim untuk tidak ter jatuh atau terbius dengan ambisi dunia, dan segala kesenangan-kesenangan yang berkaitan dengan dunia. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia ini, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyimpan nilai sedikit pun dari dunia tersebut, bahkan indah bagiannya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, dunia itu kudusnya. Nah, tentunya jika semua ini tidak digunakan untuk melakukan sedekah-sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam sebuah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Rasulnya, yang mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum, jangan kalian menyibukkan kalian harta-harta kalian, anak-anak kalian, anzikrillah, yani anfa'atillah wa ibadatillah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai tidak lagi dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bersibukkan dengan dunia. Ini Elis mau pergi ke daerah Bandung Raya, dan minggu kemarin saya tidak dapat operan kedua halaman kantor. Nah, misalnya mendapatkan orderan seperti itu, tidak ada satu. Kenapa? Hamba dunia atau perkara-perkara yang lainnya yang menyebabkan dia menjadi hamba dunia dan melarikan dirinya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun itu, wa man yaf'al dzalika fa'ulaika humul khasirun. Berarti siapa yang terjadi hal yang demikian, dia disibukkan dengan urusan-urusan dunianya, fa'ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang al-khasirun, yang mendapatkan kerugian. Maka diingatkan oleh Syekh bahwasanya al-khasirun adalah orang-orang yang nanti amalan-amalan yang lebih berat dari yang adalah amalan-amalan yang jelek. Amalan-amalan yang tentunya diakibatkan oleh kelalaian dia terhadap Allah Subhanahu wa taala karena tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Qul inna allaha la ilaha illa huwa. Demikian akhir dari penjelasan Syekh dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang akan binasanya ahli dinar wa dirham wa qatifah. Ta'ala ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang menghambakan dirinya terhadap dunia, maka dia akan benar-benar salah, dia akan benar-benar binasa sebagaimana binasanya orang-orang munafik dan abdu dinar, abdu dirham yang sudah lewat mendahului diri. Selanjutnya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Jami di bab Al-Tuzdi wal-Wara, beliau menulis hadis Abdullah bin Muhammad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wa'an ibni Umar radhiyallahu anhu qala, ada huruf ba, ada huruf mim, nun, kaf, ba, dan ya. Dituliskan Mufrad ma'dal mufrad tunggal ma'dal 'ala dia menunjukkan satu, tapi bukan asmaul khomsa. Ya, karena asmaul khomsa misalnya seperti aku buka saudara seorang, tapi bukan umroh. Kenapa? Karena hukum tersendiri untuk asmaul khomsa. Ya. Jadi, kalau tanya, istilah lainnya? Dua. Mu'tanna. Ma huwa mu'tanna? Al-mu'tanna ma dalla'a ithnaini bi ziyadati al-alif wa an-nun aw al-ya'i wa an-nun. Baik, sekarang jelaskan ini mu'tannanya bagaimana? Sampai istirahat tidak sampai. Bagaimana? Bina ibadah, bukan nama ibadah. Ya, kalau memang tibai, dia hanya menghilangkan imam, iya, kodenya enggak ada. Ini kan dia kodenya harus ada. Apakah ketika di kod atau kusatnya? Maka ketika dilewetkan dengan kusatnya, dia dikata dengan imam tibai, ya. Kenapa imam tibai, ya? Ya, ini jadi dua sekarang. Ya, yang pertama, ya apa? Ya, kusatnya, sebagai saja dari isi mutanna yang sudah dijadikan dengan huruf ba min huruf jar. Kemudian ya yang kedua adalah ya yang disebut dengan dhamir. Ya kedua sekarang ditasdid jadi biman ibaya. Ya. Anda berhak mendapatkan hadiah nanti ya. Coba tuh namanya belakang Abdul Aziz atau kalau betul semuanya dua tadi. Jadi karena ada yang kurang jadi satu. Tadi Syekh Abdullah Ta'ala menyebutkan akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam minan ibi bil ifrad wa tawayyuha bil tamyiz biman ibayya. Jadi beliau memegang sunnah Rasulullah semua. Begitu. Faqala kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengatakan kepada beliau radhiyallahu anhu, "Qul fi dunya ka'annaka gharimun aw 'abdi sabil." Hadis ini kata Syekh Abdullah Ta'ala mengandung makna al-zuhd fi dunya. Ada satu sifat yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam hadis ini agar seorang muslim, ya, sebagaimana Rasulullah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersifat dengan sifat zuhud, ya, untuk bersifat dengan sifat zuhud. Wa anna insan la yata'allaqu biha, yang sampai seorang itu mengaitkan hatinya kepada dunia dan jangan sampai dia menjadikan dunia itu sebagai ambisi yang tertinggi, ya, sampai dia rela menghabiskan waktunya, ya, bahkan sampai dia rela mengurangi kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun tidak peduli ketika urusan-urusan akhiratnya terlindas dengan urusan-urusan dunia yang seharusnya dia datang di salat berjamaah itu tidak tertinggal takbiratunya di salat imam. Tapi dia masih kalkulasi ini dan itu, datang ketika itu sudah terhubung baru datang, ya. Sehingga dia pun tidak bisa menjaga waktu pertama dari iman. Wa najahu fil akhirah, wa inna ayyaha al-hammu fil akhirah wa najahu fil akhirah. Tetapi seseorang itu harus menjadikan ambisinya atau keinginan yang tertinggi itu adalah akhirat, dan dia harus menginginkan keselamatan untuk akhiratnya. Walaysa ma'a dzalika annahu yajibu talabal ilm. La, kata Syekh, bukan berarti dia tinggalkan untuk mencari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk dirinya. Annahu yajibu halal yasta'ina bihi 'ala ta'atillah. Wala kita yang menghantung dunia. Artinya kata saya hadis ini adalah dia tetap cari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang halal, tapi dalam rangka membantu dirinya atau mendorong dirinya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terlalu ambisi terhadap dunia. Dia tidak menginginkan dunia itu sendiri, tetapi dia cari dunia, dia berusaha untuk dunianya untuk melakukan ketaatan kepada Allah beli pakaian yang pantas dipakai sholat berjamaah, untuk mengisikan sebagian hasilnya dalam rangka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeluarkan sebagian penghasilannya untuk sedekah jariah, nah, atau untuk menopang pendidikan anaknya di sekolah pesantren, misalnya tidak seperti menanam apa pohon singkong jual. Oh, cap jual. Cap jual, ya. Kita lurus ke dalam ujung-ujung betiak, ya jadi dicabut daya kakuan, digulung enak, digoreng enak, dikukus enak. Enak, ya. Seperti itu. Bukan-bukan dia pada yang lalu tersebutan, maka jual, ya. Kalau mau betul, masih hati yang tuangan betul, alasannya tergabung di sana. Ya, tiba-tiba sudah sama, ayah undangan untuk pulang rapor di negara apa? Oh, sudah selesai yang saya? Tidak seperti itu. Tapi betul-betul dia berusaha untuk ribu, ya, untuk sibuk dengan urusan-urusan dunia itu, karena dia tidak punya waktu untuk seperti anaknya, dia berusaha keras untuk menopang pendidikan anaknya, dia berusaha keras untuk membantu urusan-urusan dakwah, ya, untuk operasional dakwah dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan agamanya. Dia cari dunia, dia berkeinginan untuk meraih dunia, dia carinya bila ala ta'atillah yang ada wajalah untuk dan dalam rasa untuk membantu dirinya melakukan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dunia yang dia peroleh. Kun di dunia kana al-ghani. Al-ghani makna ghani. Kun di dunia jadilah kamu di dunia ini kana al-ghani seolah-olah kamu itu ghani. Ghani kata Syekh artinya ma'ruf. Huwa allazi laysa min ahli al-balad. Yani orang yang bukan asli di negeri tersebut, bukan orang yang tinggal di daerah di mana dia tinggal. Dia sekedar singgah saja. Alahu al-yadi amila bil-bani dan baladi. Maka orang yang seperti ini, orang yang ghali, orang yang singgah di suatu tempat, maka yang menjadi pikirannya atau yang menjadi keinginannya, dia ingin segera pulang ke kampung halamannya. Dan mungkin dia akan berusaha di sana. Lain dari bukti pada betul, dia tidak mungkin rehat atau nyantai di tempat yang dia itu terasing di situ. Walaupun dia pun tidak merencanakan membangun rumah. Ya, kalau ada disewa saja, sementara ya, dia hanya beberapa saat saja tinggal di daerah tersebut, kemudian setelah itu ia dikira-kira di asli dia pulang kembali kepada kampung halaman. Karena dia bisa lihat di dunia ghani, demikian juga manusia di dunia ini, dia adalah orang yang terasi, orang yang sedang singgah di sebuah tempat yang bukan tempat aslinya. Lianna alaysa daran lalu kata dunia itu bukan rumah asli dia, bukan tempat tinggal asli dia. Wa innama darul mu'min dia darul akhirah. Tetapi tempatnya orang-orang mukmin adalah darul akhirah. Rumahnya orang-orang mukmin itu adalah akhirat. Fa'abu anhum yadhhabu ila daril akhirah. Maka yang menjadi keinginan tertingginya, keinginan akhirnya, ambisi yang dia inginkan adalah dia akan pergi nanti kepada darul akhirah. Wa yaqulu fi hadhihi dunya masalah al-gharib alladhi fi ghairi baladi. Sehingga keadaan di dunia ini hanyalah sebatas perpisahan orang yang sedang tinggal di sebuah daerah yang bukan kampung halamannya. Amal kafir, ada pun orang kafir kabar dunia, maka tempat tinggalnya adalah dunia. Di antara dia tidak punya tempat tinggal, tidak punya space dia tinggal dengan boleh dari kerjaan itu mu'allal Allah di dunia. Oleh karena itu lihat orang-orang kafir itu, ya, dari apa yang dia pikirkan untuk akan dapatkan hatinya selalu terkait dengan dunia. Maka dari dalam menangis demikian juga orang-orang yang menangis hatinya selalu terkait dengan dunia. Ketika bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat radhiyallahu anhu yang diinginkan adalah keselamatan keselamatan mereka di dunia, supaya mereka tidak ditagi pajak, supaya mereka tidak terkena sesuatu yang mereka tidak inginkan, atau ketika keuntungan, mereka mendapatkan keuntungan tersebut. Hal khususnya orang-orang kafir, orang-orang munafik, tidak terjadi. Walau yang turun mereka tidak dinyatakan akhirat. Walau yang turun zikmu habibadi, maka tidak terbersih dalam akhirat mereka akan hidup di akhirat nanti. Itu adalah orang-orang kafir. Faidah Allah, ma'arif al-man suara jubun dunia, wa man suara jubun adil, fasudur ila mawkibih min hadis dunia. Jika kamu ingin tahu bagaimana rojul dunia, rojul yang hamul dunia, atau rojul yang hamul adil, maka lihat saja sikapnya terhadap dunia ini. Fal-mu'min kadiru la yarruh fi hadis dunia, wa la yusnih umrah biha. Orang mukmin tidak mungkin kau akan dapatkan mereka sangat inginkan dunia ini dan mereka tidak akan menghabiskan umurnya untuk dunia. Wafir walaupun juga mereka tidak akan kosongan dalam mencari dunia, tidak sampai merelakan dirinya jauh dari masjid, tidak sampai merelakan dirinya jauh dari majelis ilmu, tidak sampai dirinya jauh dari teman-teman ya soleh. Tapi dia memilih teman-teman dari kalangan preman dan sebagainya. Nah, karena dia menghabiskan waktu untuk dunia, tetapi mungkin tidak seperti itu. Walau yang diambilkan, dia tidak menjadikan sebagai ambisi yang tertinggi dalam kehidupannya. Baik nama aku adalah, tetapi seorang mukmin itu yang menjadi tujuan akhir, tujuan inti yang akan terus upayakannya itu adalah akhirat. Wa ghairu mu'min bil 'asri hamu dunya wa la yaqdiru ila akhirah. Tetapi sebagai mukmin seperti ini, ambisinya dunia dan dia tidak akan satu sekali berdiri kepada kehidupan akhirat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Allah Muhammad, "Kullu fid dunya ka'annaka dhalil." Au 'abidun dhalil. Au di sini bermakna tanwin. Ya. Kalau tidak kaya itu seolah-olah orang yang terasing, yang orang yang sedang tinggal di sebuah negeri orang, atau seolah-olah kamu seperti musafir. Tetapi kata Syekh Allah Ta'ala, waw ini bermakna aw ini bermakna al-waw. Jadi jadilah kamu dunia ini seperti orang yang sedang tinggal dan orang yang sedang lewat saja. Ya, artinya orang yang sedang sabar. Idan nazara yang dari harta kasih dalam diri layak roh walaih jatuh lebih dalam makna. Orang yang sedang sabar dan orang yang sedang dalam perjalanan menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuju kepada satu sebuah daerah, ketika dia beristirahat di bawah pohon misalnya, dia tidak akan kemudian pun enak video ini besar video di sini selamanya di situ. Tidak akan seperti itu. Dia tidak akan tetap tinggal di tempat dia di mana dia berjalan. Balai orang suruh sabar. Tetapi sekedarnya ada dari sini dari pohon tersebut. Sekedar melakukan sholat, kemudian dia akan kembali meneruskan perjalanannya. Kadang dia mau itu lalu. Demikian juga orang yang mencari akhirat. Cirinya adalah inna ma ya'tamilu 'ala dunya ma'af wa ta'istirahatin. Orang yang mencari akhirat, ciri-cirinya adalah dia menjadikan dunia ini sebagai tempat peristirahatan saja. Hanya tempat sementara. Wahia wasilah tuh, wahia sabilu lalat dan dunia ini dia jadikan sebagai perantara atau jalan yang akan menyampaikan dia kepada akhirat. Mitul mutari adalah dia yang sudah berwakaf di rumah yang itu. Seperti orang yang sabar tadi, dia istirahat, sekedar melepas lelah, mengambil oksigen, segera minum, berteduh dari panas teriknya matahari, kemudian dia kembali berjalan, meneruskan perjalanannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban, dia mengatakan mati wajah dunia. Tidak keadaan wajah dunia ini. Mati wajah dunia. Tidaklah perubahan aku dengan dunia ini. Illa tarofi bin. Seperti orang yang sedang berjalan. Orang yang sedang dalam sarafi. Sarafi yawmin sarafi. dia berjalan di tengah terik panasnya matahari, fastadalla tahta syajarin sa'atan min nahar. Kemudian dia berdiri di bawah pohon sebentar, ya, hanya untuk melepas lelah dari sinar matahari, dari panasnya terik matahari ketika itu. Kemudian dia diam di situ, melepas lelahnya, berteduh dari panas terik matahari. Wadahatahar, kemudian dia meninggalkan kembali tempat peristirahatan ini. Ini adalah perpisahan beliau dengan dunia. Perpisahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dunia, seperti seolah-olah beliau sedang bepergian di hari yang sangat terik, panas. Soalnya ini pada musim panas. Nanti kalau sudah merasakan musim panas di daerah yang ada musim panasnya, ya di Eropa ataupun di Timur Tengah, Masya Allah, panasnya itu orang lebih baik kalau tidak ada aktivitas di luar, enaknya di rumah terus, tutup jendela, ya, teduh, diselimut, waktu makan-makan, waktu sorak-sorak, tidur lagi, begitu terus. Soalnya, saya biasanya itu musim liburan, orang banyak seperti itu, ya, sehingga siangnya, malamnya juga tidak terasa. Ketika dia juga pergian di musim seperti itu, subhanallah, teriknya panas matahari menyengat. Maka perpisahan Rasulullah SAW dengan dunia seperti beliau berjalan di dalam kondisi seperti itu. Kemudian beliau istighfar, berdiri di bawah pohon, kemudian beliau kembali melanjutkan perjalanan. Hadirin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari dunia. Kemudian Muhammad. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan ini kata Syekh adalah kalimat yang ditambahkan oleh beliau sendiri. Qala, beliau mengatakan, "Idza antaita fala tabtasir shalah." Apabila kamu masuk waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. "Wa idza asbahta fala tabtasir al-masa." Kalau kamu masuk waktu pagi, jangan tunggu sore. Maknanya, artinya, lahir anak di bagian dunia jangan sampai terlalu panjang anak-anak untuk masalah dunia. Kalau pulang ini dan itu untungnya sekian, nanti akan ini begini. Ini adalah lahir anak. Dia terlalu berpanjang anak-anak terhadap dunia. Walau terlalu amal dan maknanya juga jangan sampai kamu mengakhirkan amalan-amalan yang harusnya segera dilakukan. Balbadir ilaiya, akan tetapi darah bersegera menghafalkan apa yang ketika ini diamalkan. Jangan dulu menjelang sore, masih panas. Datang sore, aduh, apa berubah? Dengan izinnya mobil, enggak rada sore sendiri. Sampai pagi terus seperti itu. Bi'adna mulaita ta'illa ta'a ala jalan tabiya. Karena sesungguhnya sebenarnya kamu itu tidak punya waktu kecuali yang hari ini. Ketika itu saat itu sama dari itu. Itulah waktu yang sebenarnya. Nah, dan tidak tahu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mencabut nyawa seseorang ketika itu. Mungkin itu adalah waktu yang terakhir yang kita beri. Maka, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, "Ma'adol barata." Yang lalu, ya sudah berlalu. Waktu yang sudah lewat tadi, sebelum asar sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Wal mukmalul ghaib, sementara yang diangan-angankan, yang kita kalkulasikan, yang kita sudah perhitungkan begini begini, itu adalah masalah yang jadi. Sesuatu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjadi atau tidak terjadi. Wala tasta'atu lati anta fiha, dan sebenarnya kamu itu hanya memiliki waktu yang kamu sekarang ini ada di sini. Waktu sekarang ini adalah waktu yang sedang kita jalani. Inilah sebenarnya waktu kita. Dan ini tidak akan kembali lagi ketika sudah berlalu. Sebagaimana waktu yang sudah kita lalui. Amal mustaqbal fala tadri, adriku wala tadriku. Adapun yang nantinya, yang nanti lagi, ini kita tidak akan tahu. Apakah kita akan mendapatkan waktu tersebut? Kesempatan tersebut. Tidak. Maka apa yang bisa kita lakukan hari ini, saat itu, maka lakukan. Jangan sampai kita berpikir-pikir dan Umar waktu min sihhati dari tahrimika. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum masa sakit. Qul min sihhatika li tahrimika. Yani gunakan kesempatan sehat yang sedang kita jalani ya, untuk masa-masa ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus datang sakit ketika itu. Sehat ini kan kata saya kata Allah. Kesehatan manusia itu kata saya akan berubah-ubah. Nah, malu berbagai yang lainnya, dia tidak akan sehat terus. Fa'alihi ayyastathmir ayyama sihhatihi ma dama Allahu qawiyan wa muhyiyan wa afiyan. Dia harus betul-betul bisa menghasilkan yang baik di masa-masa sehatnya selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kesehatan. Yastaghfiru hadhihi al-quwwa fi 'ibadatillah, yagunakan kekuatan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang sekarang kita enak rasakan, kalau sudah Allah sudah timpakan sakit, mau sujud namun susah. Baru begini saja sudah sakit. Ayo kali kita Allah. Nama Allah apa ya? Padahal dia di rumah dulu juga. Alasannya, saya tidak perlu majlis. Kamu cari kalau kita bisa nyari Nama Allah. Atau alasan-alasan apa pun. Nah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, maka kita harus yakin bahwa Allah itu kuat di ibadah kita. Dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnya mulai bisian kita fil jihad bismillah kita amal salat untuk melakukan dia mulai sahur di siang hari jihad bismillah atau amalan-amalan salat yang lainnya dia akan mengira Allah wa inna lillahi tapi an ya'mal la yastati an yusalli wa hada karena sesungguhnya kalau seandainya dia sudah tertimpa dengan sakit maka dia tidak akan bisa beramal sebagaimana dia ketika jantungnya sudah tenang, ketika parunya sudah tenang, ketika hidayahnya sudah tenang, ketika anggota-anggota tubuh yang di luar yang sudah tenang, sudah tidak bisa berdiri dengan baik, sudah tidak bisa gerakan tubuh dengan baik, gerakan sujud dengan baik, sudah tidak bisa menahan saraf pada siang hari, sudah dia tidak bisa melakukan apapun. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah tidak pernah merasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah itu Umar, oh min sihatika li safarika wa min hayatika li mautika. Dan gunakanlah kesempatan hidupmu untuk masa atau untuk kematian. Majuta hayat di hari dunia ketika keselamatan hidup di dunia ini fasta'mil dzalika li ta'atillah. Maka gunakanlah kesempatan itu untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kalian sudah mesti beramal. Karena sesungguhnya kamu kalau sudah mati, kalau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai kegiatan hidup kita, selesai kegiatan hidup kita di dunia ini, mesti beramal sudah tutup. Tidak lagi ada yang kita bisa lakukan. Tidak ada ada lagi apa? Apabila sudah mati seorang manusia itu apa? Sudah amalnya terputus. Illa minhaj kecuali tiga hal, dapat kejadian atau amal yang yastafi'u bihi atau waladun salihun yad'u lahu, kecuali amal jariyah. Apa yang kita dapatkan? Kesehatan, tenaga, kesempatan, jiwa raga, harta dan sebagainya, gunakan untuk jariyah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang berada di masjid itu etaka, menyiapkan meja untuk tahlil etaka, tidak berubah saling menyiapkan apa yang akan membantu dakwah itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan ramai, banyak orang yang memanfaatkan dakwah tersebut. Dia tergantung kepada panitia yang ada, dia hari-hari yang diadakan siangnya misalnya, itu pun sudah mau pada bubar. Nah, tanpa ada ujung sapi misalnya, ya, ujung-ujung ingatan atau teringat saya nanti akan menyiapkan ini dan itu. Ya, itu bukan hal yang sepele. itu adalah hal-hal yang subhanallah. Kalau kita niatkan sebagai sedekah, itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu adalah sedekah. Maka inilah yang nanti akan menjadi manfaat untuk seseorang di dunia. Atau amal yang tidak mimpi, atau amal yang bermanfaat untuk dirinya ketika dia apa hidupnya beramal dengan amalan-amalan yang subhanallah, ya, manfaat untuk dirinya ketika sudah meninggal, maka itu akan terus mengalir pahalanya. Atau dia ketika masa hidupnya berusaha payah, nah, disusuk, dibunuh, bunuh dijadi suku, suku dijadi huruf sesudahnya, ya, tutur-tutur, suku kering, berusaha, keras untuk, nah, mencetak anak-anak yang menjadi anak yang soleh, betul-betul ditujukan kepada pendidikan-pendidikan yang berakidah-akidah yang lurus, bermanfaat-manfaat yang lurus, teman-temannya adalah teman-teman yang lurus, orang tuanya juga orang tua orang tua yang memiliki manhaj akidah yang lurus. Nah, dia berusaha keras untuk mencetak anaknya sebagai anak yang soleh. Nah, dia dititipkan kepada lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian dia berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajiban di dalam rangka anaknya supaya tidak pede dengan teman-temannya, misalnya. Maka ini adalah merupakan upaya-upaya yang nantinya akan menjadi upaya yang sangat bermanfaat untuk seseorang ketika di masa hidupnya dia gunakan untuk melakukan hal-hal yang seperti ini diantaranya, dan ketika dia akan atau ketika dia meninggal, maka amalan-amalan inilah yang akan bermanfaat untuk dirinya meskipun dia sudah dikubur di kuburan orang sendiri. Pada penting pertama di orang Allah warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Demikianlah akhir dari penjelasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah atau kalimat-kalimat yang ditambahkan dari hadis Rasulullah SAW yang memberikan pengajaran kepada beliau untuk menjadi orang yang bersifat zuhud dengan mengatakan kuntil dunia ta'anin al-dharimu Allah mengambil di sendiri dan mudah Allah subhanahu wa ta'ala dengan tawrik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa istiqamah dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepadanya, dan istiqamah di atas akidah dan manhaj yang sahihah dan salimah, manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita sore hari ini. Allah taala wa ta'ala subhanahu wa ta'ala.